أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس katakanlah pada manusia seluruhnya wahai Muhammad hadhi sabili ini adalah jalanku, tariqi allati ad'u ilaiha, yang aku mengajak kepadanya. Wa yasbirul mawsila ila Allah wa ila dari karamati, itu jalan yang mengajak kepada Allah dan pada tempat yang diberikan kemuliaan, yaitu surga. Al-mutadhammina lil-ilm bil-haq, yang terkandung di dalamnya ilmu al-haq, wal-amal bih, wa-isarih, dan mengamalkannya lebih mendahulukan akhirat. Wa-ikhlasuddin lillah wahdahu la syarikalah, dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ad'u ila Allah, yang mana aku mengajak manusia kepada jalan Allah. Ahuthul halq wal ibad ila al-wusul ila rabbihim, aku mengajak, menganjurkan pada seluruh makhluk, hamba-hamba Allah, menuju jalan Allah, jalan kepada Rabb mereka. Uraghibuhum fi dzalik warahibuhum mimma yab'uluhum anhu, memberikan anjuran kepada manusia untuk mengikuti jalannya Allah, dan memberikan ancaman agar mereka jauh dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ala basiratin, mengajak manusia tentunya harus ala basirah, di atas ilmu, di atas basirah. Ala ilmin wa yaqin min ghairi syak wa lam tara wa lam yara, di atas ilmu, keyakinan, tidak diragukan lagi, tidak ada perdebatan lagi. Wa kadzalika man ittaba'ani yad'u Allah wa yad'u ila Allah kama ad'u ala basirah min amri, demikian pula seperti orang-orang yang mengikutiku, ya doa ila Allah, mengajak kepada Allah sebagaimana aku. Nah, berdakwah, mengajak di atas basirah min amri. Wa subhanallah, maha suci Allah, amma nusiba ilaih, dari apa-apa yang dinisbatkan pada Allah, mimma la yaliku bi jalalih, yang tidak pantas. Naam, atas kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Au yunafi kamali, atau menafikan kesempurnaan bagi Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Fi jami' umuri, pada semua perkara aku ber'abdullah mukhlisan lahuddin, bahkan aku hanya menyembah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, titik, tidak kepada yang lainnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.